Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة الجمعة يعني مليكنا الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين لسبتاكن داري آير ينهينا من جيجيكا من طين داري تانا ورنايا نيتا باونيا بوسو sangat kotor. Lalu kemudian makhluk yang hina, rendah, kotor dan menjijikkan itu ditiupkan ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ruh kepadanya. Begitu ruh masuk ke dalam jasadnya, maka dia menjadi amat sangat terhormat dan mulia. Faqalu lahu sajidin, semua makhluk-makhluk yang terbuat dari cahaya, malaikat besar, agung, mulia, tapi semuanya bersujud di kaki tanah yang kotor, hina, bau, busuk itu. Begitulah Allah mengangkat derajatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami buat bentuknya begitu menakjubkan. Dia tidak seperti gajah, dia tidak seperti monyet, dia tidak seperti serangga. Dia makhluk yang begitu sempurna. Al-insan, al-kamil, manusia yang sempurna. Lalu kami berikan dia sami'an basira. Sebelumnya dia bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkura, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak dianggap, hanya makhluk yang hina. Tapi kemudian begitu roh masuk ke dalam jasadnya, kemudian diberikan faja'alnahu sami'an basira, kami buat dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dengan telinganya dia mendengar, dengan matanya dia memandang. Lalu kami berikan dia akal, dia pun mulai berfikir. Setelah dia berfikir, dia mulai cerdas, dia mulai membangun alam semesta dengan kekuasaan yang dititipkan dalam dirinya. Dia lupa bahwa itu pinjaman. Lalu kemudian dia kaya raya, kemudian dia menjadi orang yang berkuasa, dan dengan bangga dia katakan: innama utituhu ala ilmin indi, yang aku punya ini hanyalah hasil dari kerja keras. Aku pergi pagi pulang petang, keras keringat banting tulang, hasil manajemen, aku kuliah S1, S2, S3, karir bukan main, hebat. Lalu dengan bangga dia katakan: innama utituhu ala ilmin indi, ini aku peroleh karena kecerdasanku, karena etos kerjaku, karena semangatku. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam. Perlahan-lahan dia mulai melupakan. Halakam rumun lam ya'arif qadrahu, betapa celaka orang yang tak pernah tahu jati dirinya. Kebanggaan demi kebanggaan mulai menyelimutinya. Setan mulai berbisik ke telinganya: kaulah yang paling hebat, kaulah yang paling kaya, kaulah yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Ketika berkuasa, dia mulai menzalimi, menganiaya orang lain. Tidak ada orang mampu melawannya. Sampai pada puncaknya dia berani berkata: ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, tidak ada lagi di atas aku, akulah segalanya. Saat itulah puncak kekuasaan, kekayaan, dan puncak kejayaan ada pada diri makhluk bernama manusia. Diambil dari kata nasya, lupa. Dari mana dia datang? Ketika Allah mengirimkan orang-orang saleh bernama Nabi, Nabi berakhir digantikan oleh para ulama, memberikan teguran kepadanya dengan kata-kata yang lembut, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dengan bangga dia berkata, mana Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa aku tidak saat ini juga miskin? Kenapa aku saat ini juga tidak langsung mati? Mana dia? Dengan suara menantang dia katakan, mana itu Tuhan yang katanya berkuasa? Allah menjawab, wa umli lahum, aku ulur. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Aku sedang permainkan dia dengan istidraj. Kata kunci keyword itu bernama istidraj. Aku buat umurnya panjang, aku berikan rezekinya melimpah ruah, aku tinggikan jabatan karirnya. Dia menyangka sedang menipu aku. Yukhadi'unallah. Dia menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang menipu mempermainkannya. Dia sedang dipermainkan dengan satu azab bernama istidraj. Dia menyangka Tuhan lupa. Allah tak pernah lupa. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu dhalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa atas perbuatan orang-orang yang aniaya. Dia terus dengan penganiayaannya. Dia makan harta fakir miskin. Dia tindas orang melarat. Dia tidak bayarkan gaji pekerjanya. Segala kewajiban agama dianggap enteng saja. Yang haram dia lakukan, zina, narkoba, khamar, menjadi santapan sehari-hari. Dia tetap dengan tantangannya. Toh aku tidak pernah merasa susah. Anakku sehat walafiat. Pasangan hidupku berganti-ganti. Mana itu azab yang dijanjikan oleh para nabi, yang dijanjikan para ustaz di atas mimbar? Mana azab itu? Kenapa tidak juga datang? Padahal dia sedang berada dalam azab berbaju kenikmatan. Inilah yang paling mengerikan. Orang menyangka azab itu dalam bentuk penyakit. Bukan. Penyakit cara Allah menghapuskan dosa. Orang menganggap penyakit sebagai azab. Bukan. Penyakit cara Allah menghapuskan segala silap dan salah. Orang menganggap bahwa susah itu adalah azab. Bukan. Susah hanyalah bagian dari ujian keimanan. Nabi Muhammad SAW susah. Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Apakah Allah mengazab mereka? Tidak. Itu hanya bagian dari cara Allah ingin menghapuskan dosa dan mengangkat derajat hambanya. Tapi hamba yang terlaknat ini, hamba setan, hamba dirham, hamba dinar, hamba kuasa, hamba harta, hamba wanita ini tidak sadar. Dia sangka bahwa azab itu dalam bentuk penyakit. Dia sangka bahwa azab itu dalam bentuk kemiskinan. Dia sedang diazab Allah dalam bentuk kenikmatan. Wa umli lahu, aku ulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat hebat. Tipu dayaku amat sangat kuat. Dan dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru. Mereka membuat tipu muslihat. Wa makara Allah. Allah balas dengan tipu muslihat. Wallahu khairul makirin. Tipu daya muslihat yang dibuat Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Sampai pada akhirnya, dalam kejadian yang tidak disangka-sangka, dia tidak mati karena disambar petir. Dia tidak mati karena ditabrak kendaraan. Karena petir terlalu mulia. Petir makhluk yang bertasbih. Setiap kali mendengar petir berdentum, kita katakan subhana man yusabbihu bi'irradu wa bi'amdi. Maha suci Allah, maha suci Allah. Yang petir kilat pun bertasbih mengagungkan Allah. Petir terlalu mulia untuk menyambar nyawanya. Makhluk terlalu mulia, semua binatang bertasbih mengagungkan Allah. Kerbau terlalu mulia untuk menanduk ususnya hingga terburai. Anjing pun terlalu mulia untuk meregut tulang lehernya sehingga mati dalam keadaan tercengkeram, makhluk buas yang berbisa. Tapi dia dimatikan Allah dalam keadaan hanya setetes air masuk ke dalam saluran pernafasannya. Selama ini begitu terkombinasi dengan rapi dan indah. Ada saluran nafas, ada saluran makanan. Siapa yang mengatur itu? Allah. Allah mengatur. Al-Mudabbir. Allah Maha Pengatur. Tapi begitu aturan itu kacau, Allah mau tunjukkan kuasanya. Engkau mati hanya karena tersedak minuman. Lalu saat itu juga rohnya keluar dari jasad. Saat itu ruh keluar dari jasad bukan dengan panggilan kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dia tidak mendapatkan itu. Dia tidak layak mendapatkan sambutan malaikat. Dia tidak layak mendapatkan kehormatan. Dia dicabut dengan amat sangat menyakitkan, seperti tebasan pedang pada kulit yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, menggeletar nyawanya, menggeletar tubuhnya saat disentapkan, ditarikkan oleh malaikul maut, malaikat yang tidak pernah mengenal kata kasihan dan rahmat kasih sayang. Saat itu juga makhluk yang sombong itu mati, terbujur. Selama ini dia bangga dengan hartanya, selama ini dia sombong dengan kuasanya. Tapi ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mana hartamu, mana anakmu, mana kuasamu? Semuanya tak dapat menolongmu dalam kuasa Allah. Kau hanya berada dalam kudrat, kuasa, iradat, kehendak Allah. Selama ini kau langkahkan kakimu dengan tegap, kau mengayunkan tanganmu, selama ini kau keraskan suaramu, tapi saat itu menutupkan kelopak matamu pun kau tak sanggup. Sampai akhirnya datang imam masjid yang selama ini kau remehkan, selama ini kau rendahkan, selama ini kau hina. Dialah yang datang dengan membacakan doa, Allahumma ighfir li fulan ibni fulan, ampunkan hambamu ini ya Allah. Allahumma rfa' darajatahu ma'al mahdiyin, ampunkan dia ya Allah. Ampunkan segala dosanya ya Allah. Angkat derajatnya bersama orang-orang yang saleh. Hamba Allah yang selama ini dihinakan, yang selama ini direndahkan, yang selama ini dicaci maki, yang selama ini dicemooh, dia tetap husnuzan. Dia tahu ini hamba Allah yang jahat, tidak pernah menempelkan keningnya ke lantai, tidak pernah bersimpuh sujud kepada Allah, tak pernah peduli kepada orang susah. Tapi dia tetap husnuzan. Mungkin di akhir hayatnya Allah memberikan husnul khatimah, tapi ternyata husnul khatimah itu jauh, tidak dia dapatkan sama sekali. Tapi orang beriman tetap berbaik sangka. Lalu kemana harta yang banyak, karir yang melejat, kemana semua itu? Rumah besar yang selama ini tertulis di depan milik Tuan Fulan, hari berganti musim berubah, mulai tertancap di sana, rumah ini akan dijual, hubungi nomor HP berikut ini. Kemana istri yang selama ini mengatakan buah hati belayan jiwa sehidup semati? Ternyata ketika ruh berpisah dari jasad, dia tidak lagi ingin memandang. Kemana nama besar? Kemana titel yang panjang? Kemana ijazah-ijazah, penghargaan, piagam? Semuanya berubah menjadi kertas-kertas tak bermakna. Ahli waris mulai mencampakkan satu persatu pakaian-pakaian kebesaran, mulai mereka asingkan. Jadul, kata cucu berkata, ini pakaian orang lama, tidak layak kita pakai sekarang. Buang saja, bakar saja, tidak layak untuk kita pakai. Foto-foto kebesaran yang selama ini ditempel di dinding, mereka mulai copot, mereka lepas. Karena itu hanya akan membuat kami takut. Ini hanyalah mayat-mayat, ini hanyalah orang mati, kata mereka. Lalu kemudian harta, kemana harta itu pergi? Kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan porsi yang sangat besar untuk seorang istri. Harta itu bernama gonogini. Mereka bagi setengah, almarhum hanya mendapat setengah. Dari setengah itu dibagi lagi, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Celaka. Ternyata anak itu tidak pernah mendapatkan pendidikan agama. Dia tidak tahu caranya berbakti. Dia kirimkan lagu-lagu yang pernah dia nyanyikan. Kemesraan tak pernah berlalu bersama almarhum ayahanda. Dia tidak pandai membaca wabil firli wadi wadi daya warhamhuma kamar bayani salira. Dia tidak tahu masjid karena kakinya tidak pernah dibawa melangkah ke rumah Allah. Yang diperkenalkan hanya gadget, yang diperkenalkan hanya teknologi, yang dibelikan mobil mewah. Maka dengan mobil mewahnya itu menghilangkan rasa susah hatinya. Dia kebut-kebutan di tengah jalan dengan pacarnya, dia bersinar, dia minum khamar, dia hilangkan kesedihannya dengan narkoba. Adakah kebahagiaan yang didapatkan hidup yang singkat menjadi penderitaan yang tak berkesudahan, sampai akhirnya malaikat Munkar Nakir memukulkan palu godamnya. Ketika kepala itu dipukulkan, lalu kemudian sampai ke lapisan langit bumi yang ketujuh, lalu kemudian wujud dalam bentuk semula. Mulut ini pernah berkata menjelang salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sehari lima kali, ditambah salat duha, ditambah tahajud, ditambah witir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min azabil khabri, jauhkan dari azab kubur. Tapi lidah itu tidak pernah berkata sekalipun minta jauh dari azab kubur. Azab kubur menganga, menanti sampai akhirnya hari kiamat tiba. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tazarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru tujirat, air laut naik ke darat, darat terhancur berkeping, tenggelam di telan lautan. Musibah besar, maha tsunami, hancur membuat manusia tak lagi tampak di atas permukaan bumi Allah. Wa idzal qubur bu'thirat, ketika itu semua yang mati dibangkitkan. Hamba yang sombong itu bangkit, dia bertanya, mari, mari, mari, mana hartaku, mana hartaku yang ku cari dulu. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'amlaita, yang kau pakai lampu. Wa ma tasaddaqta fa'amtaita, ada yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa menghadap Allah. Celaka yang disedekahkan tidak ada sama sekali. Mana anak-anak? Yauma yaqirul mar'u min akhi, mana saudaraku yang kudulu kululuskan, yang kudulu anggap sebagai kecurangan. Tapi demi saudara, demi keponakan, demi anak, demi saudara, aku lakukan perbuatan haram. Yaqirul mar'u min akhi, hari itu saudara melarikan diri. Wa ummihi, ibu kandungku mana? Ibu kandung pun melarikan diri. Wa abi, ayah anda, yang dulu karena ingin memberangkatkannya ONH plus, aku haramkan segala yang halal-halal, segala yang haram aku halalkan. Mana dia sekarang? Ibunda tak bisa membantu, ayahanda tak bisa menolong. Lalu bagaimana dengan istri yang selama ini banyak tuntutan, perhiasan, salon, kendaraan? Lalu dengan tuntutan itu aku haramkan, aku halalkan semua yang haram. Hari itu mereka juga tidak mampu menolong. Yauma yaqirul mar'u min akhi, saudara kandung lain. Wa ummihi wa abi, ibu lari. Wa abi, ayah lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak tak bisa menolong. Adakah pernah melangkahkan kaki ke rumah Allah? Tidak pernah. Pernahkah tangan mengusap kepala anak yatim? Tidak. Pernahkah mata itu dipakai untuk melihat ulama, melihat Ka'bah? Tidak. Pernahkah mata itu meneteskan air mata karena takut, karena menyesal azab Allah? Juga tidak. Pernahkah telinga dipakai mendengar khutbah pengajian? Juga tidak. Celupkan dia, sungkurkan dia ke dalam neraka jahannam. Kullama nadijas juluduhum, ketika kulitnya gosong, hancur terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan sakitnya azab, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah seterusnya, begitulah seterusnya. Begitu singkat kehidupan, tapi resiko yang akan ditanggung, lautan tak bertepian. Isma sita, betul kata Jibril alaihi salam berpesan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isma sita, hidup semaumu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati. Isma sita, kau mau hidup cara sekuler silakan, kau mau hidup cara kafir silakan. Isma sita, hidup sesuka hati, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai, kau akan mati di hadapan Allah subhanahu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا.